Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan nikmat dan dengan mendapatkan kebebasan menjalankan aktivitas itu. Kaum muslimin dimanapun Anda berada di acara kami di acara konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Putra Pertama SPA, yang insya Allah kita akan ikuti sebuah konseling kesehatan dengan tema stimulasi versus intervensi dalam perkembangan anak. Dan insya Allah kita bagi acara ini menjadi dua sesi. Yang pertama adalah penyampaian konseling kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pertama SPA. Kemudian sesi yang kedua adalah ruang tanya-jawab yang bisa Anda sampaikan di 0853-1625-6. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sapa Dr. Aditya Putra Pertama SPA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita kangen nih, pengen ketemu lagi ya. Iya. Karena sudah lama tak jumpa. Iya. Berapa? Dua minggu ada ya? Dua minggu, iya. Dua minggu ya. Ini berarti masih terkait dengan anak dan juga ada stimulasi, berarti ada kaitannya juga dengan perkembangan anak dan kesehatannya dok ya? Iya. Lengkap sekali ya. Baik dok, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan Dr. Aditya Putra Pertama SPA dengan tema stimulasi versus intervensi dalam perkembangan anak. Kepada Dr. Aditya kami persilakan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin faqala allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Radio Indah Siar yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita sekalian. Amin. Pada malam hari ini kita melanjutkan sesi diskusi mungkin dan beberapa hal berkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Insyaallah, sebagai informasi kepada para pendengar rahimakumullah, maka di setiap pekan 2 dan pekan 4 akan ada topik yang berbeda, bahasan topik yang umumnya berbeda. Di pekan kedua insyaallah akan dibahas tentang pertumbuhan ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan seorang anak, yang di situ nanti dibahas tentang problem-problem infeksi, nutrisi, sulit makan, dan hal-hal yang berkaitan dengan bukan perkembangan tapi pertumbuhan seorang anak. Dan di pekan keempat, insya Allah akan kita bahas tentang perkembangan bagi seorang anak, di mana perkembangan itu nanti mencakup tentang kesulitan belajar, ya, keterlambatan dan ketertinggalan perkembangan seorang anak, hiperaktif, tidak bisa fokus. Insya Allah kita akan bahas ke arah itu. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, saya akan menyampaikan di pembahasan atau katakanlah awal dalam hal saya diberi kesempatan ini tentang betapa Islam sebagai agama yang mulia dan tidak ada agama yang lebih mulia darinya, menekankan tentang bagaimana kita menaruh perhatian yang besar kepada anak-anak kita. Dalam banyak ayatnya dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan bagaimana pentingnya memperhatikan perkembangan dan tumbuh kembang dan tentu kesolehan anak itu sendiri. Di dalam beberapa ayat Quran yang mungkin di sini akan saya sampaikan adalah bagaimana beberapa nabi yang Allah berikan cobaan ketiadaan dalam beberapa waktu mereka mempunyai keturunan, seperti Nabi Zakaria alaihis salam yang kemudian dengan doanya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan, dalam hal ini adalah seorang anak. Dan di sini Allah torehkan dalam ayatnya yang mulia di dalam surat Al-Kahfi, di mana di situ Nabi Zakaria berkata, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh ya Allah, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Dan betapa pula kita dituntun untuk di dalam agama ini mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mendoakan untuk mendapatkan anak dan istri yang menjadi seorang yang bertakwa dan menjadi imam di kedepan, di kemudian hari. Dan begitu pula sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sangat kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 1631. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'a bihi wa waladin salih yad'u lah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan atau doa anak yang saleh. Dan tentu tidaklah mungkin seorang anak yang saleh bisa dengan serta-merta dia berdoa kepada Allah kecuali tentu melalui tahap tumbuh dan kembang yang baik. Tidaklah mungkin dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia belajar tentang ilmu agama. Dan tidaklah mungkin seorang anak itu bisa belajar tentang ilmu agama kecuali dalam tahap tumbuh kembangnya, dari dia duduk, berdiri, berjalan dan berbicara dan memahami kaitan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dia pahami dan dia mengerti dengan baik. Disinilah pentingnya setidaknya bagi para pendengar rahimani wa rahimakumullah memahami, tidak secara detail memang, tapi setidaknya mengerti gambaran perkembangan seorang anak itu seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang topik yang diangkat adalah stimulasi versus intervensi dalam perkembangan anak. Mungkin beberapa dari WA yang masuk ke saya juga mempertanyakan, sebenarnya apa sih maksudnya dok ini, tujuannya apa, maksudnya acara ini tentang apa gitu ya. Baik, akan saya jelaskan, tapi tentu saya akan jelaskan secara bertahap supaya para pendengar memahami dengan utuh begitu. Sejatinya seorang anak, tadi saya sudah sampaikan bagaimana pentingnya kita memahami tumbuh kembang, maka poin yang tidak ada pada seorang pertumbuhan manusia adalah pertumbuhan yang terdapat pada atau pola yang ada pada seorang anak. Kita akan bisa lihat bagaimana seorang anak dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu tidak terjadi pada fase di mana fase tersebut sudah fase dewasa atau bahkan fase sudah manula, lanjut usia. Tidak ada pertumbuhan dan tidak ada perkembangan lagi pada masa itu. Fase pertumbuhan dan perkembangan itu hanya terjadi pada anak. Maka tentu dimaksud pertanyaannya adalah, pertanyaan dimaksud tentu adalah, apa sih yang dimaksud dengan kategori anak itu? Kita harus bicara itu tentang apa yang dimaksud tentang anak. Definisinya bagaimana sih? Kategorinya seperti apa? Klasifikasinya seperti apa? Maka menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah kita di dalam bentuk undang-undang, di situ dikatakan bahwa anak itu adalah suatu masa atau suatu usia yang terjadi saat mulai pembentukan atau terbentuknya di dalam saat janin, ya, saat di dalam rahim, saat konsepsi, saat bertemunya antara sel mani dan sel telur, dan kemudian sampai dengan usia 17 tahun 11 bulan 28 hari. Itulah yang disebut kategori anak. Artinya pada masa itu anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Maka pertumbuhan itu apa sebenarnya definisinya? Pertumbuhan adalah suatu yang bisa diukur, sesuatu yang dia terjadi pada bertumbuh pada anak yang pada anak kita, begitu ya. Jadi yang tadinya bayi, kemudian dia tambah besar, ya. Ya, yang tadinya hanya lahir 3 kilo, kemudian pada saat usia 2 bulan dia bisa mencapai sekitar 5,5-6 kilo, gitu ya. Dan terus naik beratnya. Tingginya pun begitu. Yang tadinya pendek, kecil, kemudian bertambah tinggi. Nah, itulah yang disebut pertumbuhan. Artinya adalah di mana pertumbuhan itu didefinisikan bertambahnya tingkat seluler, bertambahnya tingkat ukuran sel yang ada pada seorang anak. Ya, dalam hal ini yang tadinya berat, jadi yang mudah, dan itu bisa diukur. Jadi sifatnya adalah kuantitatif, ya, bisa diukur. Contohnya berat badan, tadi saya sudah sampaikan contohnya di depan. Seperti tinggi badan, ya, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, semua itu adalah bentuk-bentuk pertumbuhan. Yang tadinya kecil kemudian membesar, yang tadinya pendek kemudian tinggi, yang tadinya kurus kemudian dia tambah gemuk. Itu adalah sifat dari pertumbuhan pada anak. Nah, tentu pertumbuhan ini juga penting, ya. Jangan kemudian menjadi tidak diperhatikan, karena banyak kasus kemudian perkembangan ini saling terikat dengan adanya gangguan pertumbuhan. Ya, jadi bila mana seorang anak kurus misalnya, yang kekurangan nutrisi, kekurangan zat gizi, tentu perkembangannya pun juga akan terganggu. Yang pada fase-fase tertentu dia sudah mampu, misalkan pada 6 bulan harusnya dia bisa duduk dengan mandiri misalnya, akibat kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, tidak mampu dia berdiri dengan, atau maaf, tidak mampu dia duduk dengan sempurna di usianya yang 6 bulan. Bisa jadi akan terlambat, mungkin akan muncul duduknya mandiri itu di usia 1 tahun. Jadi duduk mandiri itu adalah contoh di mana duduk yang tanpa dibantu, ya, sitting without support, jadi tidak dibantu. Dia bisa mandiri duduk dengan sendirinya tanpa dibantu dengan orang lain atau dengan media lain. Itu ya. Jadi itulah pentingnya pertumbuhan, kita memahami bagaimana nutrisinya, bagaimana harus dipahami pola-pola makan, variasi jenis makanan, kandungan nutrisi yang setidaknya kita secara umum mengetahui dan mengenalnya gitu. Dan insya Allah ini kita bahas untuk topik seperti pertumbuhan ini, kita bahas di minggu kedua insya Allah. Nah, lantas bagaimana perkembangan? Perkembangan sesuatu yang sifatnya kualitatif, ya. Tadi kalau pertumbuhan kuantitatif bisa diukur, kalau perkembangan sifatnya kualitatif. Kualitatif itu apa? Sesuatu yang bisa dinilai dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya belum mampu menjadi mampu. Tadinya tidak bisa duduk, bisa duduk. Tadinya tidak bisa berdiri, kemudian dia bisa berdiri. Tadinya dia tidak bisa berjalan, ini bisa berjalan. Tidak bisa berlari, bisa berlari. Tidak bisa naik meja, tiba-tiba dia bisa naik meja. Itulah yang disebut perkembangan. Ya, tadinya belum bisa ngomong, kemudian dia bisa berbicara dengan 1-2 patah kata yang dimengerti. Dan itu ada milestone-nya, itu ada tahap-tahap tumbuh kembangnya, tahap perkembangannya maksud saya. Dan ini yang harus dipahami oleh para segenap orang tua, supaya tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ya, sehingga mengenal dengan baik apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, itu menjadi titik tolak yang penting ya, titik tolak ukur bagi para orang tua. Walaupun bisa saja kemudian memberikan mengenal itu, membandingkan, mengkomparasikan dengan misalnya anak tetangga, ya kok anak saya begini ya, beda ya sama tetangga sebelah, kok dia bisa gini. Memang itu masih mungkin sebagai katakanlah screening ya, screening itu penapisan. Bisa saja itu kita pakai sebagai acuan, tapi tidak serta-merta itu dijadikan justifikasi sebagai penghukuman ya, anak kita berarti terlambatnya jauh, tidak. Yang harus diperhatikan adalah tentu membawa anak tersebut ke ahlinya gitu. Namun demikian pemerintah kita, kalau Anda perhatikan ya para pendengar rahimani rahimakumullah, mungkin setiap calon ibu yang kemudian dia dalam posisi mengandung itu biasanya ketika dia periksa ke puskesmas atau ke posyandu mendapatkan buku berwarna pink, buku kontrol kehamilan dan kelahiran itu ya, yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah di situ sebenarnya juga bisa ya, ada tahapan nanti di pertengahan buku keduanya itu, dari buku tersebut ada hal-hal yang nanti bisa kita jadikan acuan untuk melihat perkembangan anak kita. Nah, topik yang berikutnya saya akan menjelaskan setelah saya menerangkan tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Maka saya akan menjelaskan bagaimana kita mengetahui perkembangan anak kita itu sesuai dengan tahapnya, tahapannya. Bagaimana kita memahami, bagaimana kemudian kita memberikan tanda-tanda kalau anak kita terlambat. Nah, itu kita harus pahami. Nah, sebenarnya ada topik lagi yang nanti saya kira disampaikan pada beberapa pekan berikutnya, yaitu tentang terlambat dan tertinggal. Tapi setidaknya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan parameter apa yang harus kita lakukan, yang harus kita nilai seorang anak itu, terutama anak kita ya, tumbuh kembangnya, terutama perkembangannya sudah baik. Nah, itu ada yang namanya di SDITK ya, stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang anak. Di buku pink itu sudah tercantum tuh, anak di usia tertentu, tahapan milestone-nya tertentu, perkembangannya tertentu, dia harus tercapai A, B, C, D, E-nya. Itu bisa sebagai salah satu parameter bagi para orang tua untuk melihat apakah anaknya sesuai atau tidak tahap perkembangannya. Nah demikian untuk perkembangan. Dan ketika kemudian kita melihat ada gangguan perkembangan yang terjadi, yang kita bandingkan dengan buku itu ya, itu yang paling simpel, paling sederhana gitu ya. Ada juga parameter yang memang agak lebih kompleks, dan itu biasanya nanti harus ke dokter anak ya, yang disebut sebagai Griffith Mental Development Scales. Nah itu lebih complicated lagi, dan biasanya harus yang ahli nanti menilainya. Tapi setidaknya itu bisa dijadikan acuan bagi ayah bunda, bagi para orang tua, ketika mendapatkan adanya problem ya, ketika ketertinggal, ada keraguan bagaimana perkembangan anaknya, kemudian dinilai di situ, dibandingkan, dilihat di buku pink itu. Anak saya udah tahapan 3 bulan harusnya sudah bisa seperti ini, kok tidak bisa, kok belum bisa, masalahnya di mana, kenapa ya, kok berbeda, ada apa? Nah, hal seperti ini menjadi catatan. Ya, pada beberapa kasus tertentu nanti bisa menjadi red flag atau bendera merah. Ya, artinya di mana ketertinggalannya itu sudah melampaui jauh dari masa usianya. Ya, sebagai contoh misalnya. Anak kita atau siapapun misalnya yang kita kenal, misalkan kita mendapatkan anak tetangga misalnya. Kita lihat, kok di usianya 1 tahun... dia baru hanya muter-muter saja, baru rolling over misalnya, dia muter kanan, muter kiri seperti itu. Nah, tentu berbeda kan, di mana usia 1 tahun harusnya dia sudah mampu untuk berjalan 2-3 langkah dalam masa usia 1 tahun. Nah, ini bisa jadi kemudian kita memberikan pencerahan ya kepada tetangga kita seperti itu, ini kayaknya terlambat nih, segera yuk kita periksakan ke puskesmas misalnya. Atau kalau memang lebih ideal lagi bisa langsung ke dokter anak, ke dokter spesialis anak. Nah seperti itulah ya screening yang harus dilakukan dan harus dipahami ya tahapan-tahapan itu. Yang tentunya ini akan menjadi dasar bagi para orang tua untuk menilai anak kita bagaimana tahapan perkembangannya sudah sesuai level milestone usianya apa belum. Bila kasusnya itu seperti contoh tadi, tetangga kita seperti itu, ya terlambat dia, ya usia 1 tahun baru bisa hanya muter-muter kiri kanan, belum bisa perkembangannya sampai dengan berdiri ataupun bahkan berjalan. Nah itu yang disebut terlambat. Nah inilah yang kalau udah seperti ini, kita butuh yang namanya proses intervensi. Ya, kita butuh yang namanya intervensi gitu ya. Jadi stimulasi dan intervensi itu adalah sesuatu hal yang harusnya ada. Stimulasi itu sifatnya memberikan rangsangan dalam perkembangan anak kita. Ya, rangsangan dalam perkembangan anak kita. Jadi kalau kita perhatikan, stimulasi itu harusnya sudah mulai ada semenjak anak kita atau posisi buah hati kita ada di dalam posisi di dalam janin ya, misalnya saat janin ya, itu sudah mulai distimulasi harusnya. Nah, stimulasinya apa? Banyak ya, pada beberapa kasus dengan memberikan saat hamil ya, si janin di dalam rahim ibunya sudah mulai diceritakan atau dibacakan ayat-ayat Quran misalnya. Itu stimulasi namanya. Sesuatu yang harusnya bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan waktu kapan saja, dengan tempat mana saja, ya itu yang disebut stimulasi. Nah gitu ya. Boleh misalkan tadi ya, dari dalam rahim itu ya, si janin sudah diberikan stimulasi seperti itu. Atau misalnya belajar berjalan ya, kemudian ditetah gitu ya. Itu kan bentuk stimulasi. Bisa dilakukan siapa saja. Bisa oleh ibunya, bisa oleh ayahnya, kakeknya, neneknya, seperti itu. Dan dilakukan kapan saja. Ketika anak dalam masa usia dia berkomunikasi, bisa berbicara satu kata, itu juga harus distimulasi di fase usia itu. 1 tahun itu harusnya dalam masa perkembangan berbahasa seorang anak adalah dia mampu berbahasa dengan satu kata yang definitif. Yang dimaksud definitif itu adalah dia berbicara dan mengerti apa yang dia maksud ke siapa gitu. Jadi misalkan kalau manggil yah, yah, ayah atau pah, pah, pah, ya itu berarti sambil melihat ayahnya misalnya, itu menandakan dia memahami bahwasanya dia maksudnya mengutarakan itu dalam rangka memanggil ayahnya. Ya itu di usia 1 tahun. Nah, itu distimulasi juga, harus distimulasi. Jadi sifatnya meningkatkan memberikan rangsangan dalam perkembangan seorang anak yang sifatnya global, yang sifatnya umum, yang sifatnya siapapun bisa melakukan di mana saja, kapan saja. Nah tentu stimulasi ini diberikan pada anak-anak yang relatif pertumbuhan, terutama perkembangannya itu tidak terganggu, perkembangannya bagus ya. Jadi anaknya memang bakat potensinya pintar gitu ya. Ya di usia kecil saja sudah hafal doa-doa misalnya. Sudah hafal bahasa Arab dalam pengertian kata benda ya, misalkan mobil dan sejenisnya sudah ngerti gitu ya. Nah itu boleh stimulasi juga seperti itu dilakukan oleh ayah ibunya dan siapapun yang ada di sekitarnya. Lantas apa bedanya dengan intervensi? Nah, kalau kita bicara tentang intervensi, tentu suatu hal yang sangat spesifik. Intervensi hanya bisa dilakukan pada kasus di mana telah terjadi keterlambatan atau bahkan ketertinggalan yang nanti akan kita bicarakan pada insya Allah pekan depan, beberapa pekan ke depan. Di mana di sini saya menyampaikan di awal supaya mengerti dulu, supaya jangan sampai para pendengar rahimani rahimakumullah juga merasa bingung dan tidak mengerti yang dimaksud dengan yang saat ini banyak beredar di masyarakat kita tentang stimulasi dan intervensi itu. Jadi intervensi sifatnya spesifik. ya. Dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang train, artinya yang benar-benar terlatih. Apakah dokter, apakah psikolog, ya, atau terapis, atau fisioterapi misalnya. Dan dilakukan biasanya dengan tempat dan waktu yang khusus. Ya, dan biasanya dilakukan dengan program yang khusus pula. Jadi seperti contoh misalkan pada kasus anak dengan cerebral palsy, di mana si anak cerebral palsy itu adalah gangguan postur dan gangguan motorik pada seorang anak yang terjadi pada usia perkembangan otak anak, ya, di bawah usia 2 tahun dan sifatnya non progresif. Artinya contohnya misalnya jadi masih di usia 1 tahun itu baru hanya tiduran aja. Ya. Belum bisa ngapa-ngapain, miring-miring tengkorak juga belum bisa. Nah, itu kita curiga itu dia akan menderita atau mengalami cerebral palsy. Nah, tentu ketika kita mendapatkan ini, ya tidak bisa dilakukan stimulasi lagi. Karena masa ketertinggalannya atau masa keterlambatannya sudah cukup jauh. Ya, sebagaimana tadi membandingkan dengan stimulasi, maka stimulasi itu adalah yang sifatnya umum dan terjadi pada anak-anak yang relatif perkembangannya masih baik dan bagus. Dan pada intervensi itu biasanya sudah tertinggal cukup jauh, sehingga butuh dibutuhkan program khusus dalam penanganannya. Dan dibutuhkan fisioterapi misalnya. Untuk kasus ini, misalkan tadi yang saya berikan contoh, ilustrasi kasus seperti itu, cerebral palsy tadi, maka tentu tidak bisa diberikan stimulasi, harus diberikan intervensi. Dan siapa yang memberikan intervensi itu? Biasanya adalah fisioterapi. Ya, fisioterapis yang tentu dia berpengalaman akan memberikan program-program khusus di mana dengan program itu akan mampu mempercepat perkembangan si anak itu yang tadinya misalkan hanya baru bisa miring-miring tengkurap, dia akan belajar untuk bagaimana berguling-guling dan belajar untuk duduk. Jadi tentu ketika seorang anak di 1 tahun itu belum bisa berdiri, kita tidak melatih dia untuk langsung berdiri, ya. Ya, tentu tahapan-tahapan sebelumnya kita akan latih, kita akan lakukan penanganan, lakukan intervensi tadi saya penekankan seperti itu. Jadi dia akan dilatih dulu bagaimana akan diintervensi dulu, bagaimana miring-miring tengkurupnya bagus dengan fasih, dengan mahir. Kemudian dia belajar rolling over, guling-guling. Kemudian dia belajar duduk, belajar berdiri. Nah, gitu ya, dan baru belajar berjalan gitu sesuai tahapan usianya. Nah, itu tergantung berat ringannya cerebral palsy tadi. Nah, itu demikian tadi pembahasan masalah stimulasi dan intervensi, sehingga penting dipahami kapan orang tua harus segera melihat kondisi putranya ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda dari keumuman. Ya, kalau udah seperti ini kita tidak bicara lagi berdasarkan apa kata, membandingkan dengan kata apa, dengan yang kita lihat pada tetangga, ya. Karena harusnya tadi saya sudah sampaikan, kita bisa jadikan acuan yang ada di buku pink itu, di buku merah jambu itu dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Di situ kita bisa lihat tuh, ya, ada SDITK itu, stimulasi, deteksi dan intervensi, ya. Bagaimana kasus-kasus yang anak dia terlambat dan tertinggal gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu, semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa lakukan stimulasi untuk mencegah supaya tidak semakin jauh tertinggal perkembangannya tadi. Gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti oleh para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat yang banyak dengan hal ini, insyaallah. Jazakallahu khairan atas informasi yang penting ini, dan kita ternyata sudah tahu tentang beda antara stimulasi dan intervensi baru sekarang. Dan memang perlu waktu khusus, penanganan khusus, dan orang-orang ahli khusus, ya, masyaallah. Baik, dok, sekarang kita ke ruang tanya jawab, dok, ya? Ya. Baik. Kalau di luar tema, nggak apa, dok? Ya. Baik. Bismillah. Kalau ada yang temanya dulu, mungkin kita bisa. Iya, betul. Yang tema dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, dok, mau tanya. Putra kami usia 12 tahun, hampir tiap pagi bangun tidur sering bersin-bersin. Disebabkan karena apa? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diberikan. Dan putra yang lain, 10 tahun, ada masalah dengan berbicara. Cerita agak panjang, agak gagap, dan ada masalah dengan konsentrasi belajar dan daya tangkap. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diberikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Nah, ini kalau yang pertanyaan satu kita bahas, ini soalnya yang pertanyaan pertama itu penekanannya nanti di minggu kedua tuh. Ya, jadi biar kita tidak terlalu banyak bilagrah kemana-mana penjelasannya. Mungkin yang akan saya jawab adalah yang pertanyaan nomor dua, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, kita menyampaikan di pekan keempat ini masalah perkembangan ya. Ya, jadi di usia 10 tahun kalau dia gagap ya, masalah dengan konsentrasi belajar dan daya tangkap itu termasuk sudah terlambat, tapi tidak perlu khawatir, segera diperiksakan harusnya. Ya, bisa jadi kalau dengan kondisi seperti ini mungkin anaknya mengalami gangguan kognitif. Kognitif itu gangguan kecerdasan. Ya, dan memang ini hanya dua line kalimat begini, kayaknya agak susah juga kalau kemudian kita harus menentukan apa yang terjadi pada Ananda gitu ya. Tapi yang jelas saya akan menekankan bahwa sangat mungkin terganggu di problem kognitifnya, sangat mungkin. Apalagi kalau dia stuttering, gagap itu stuttering ya, bicaranya tergagap-gagap, apa terpatah-patah. Bisa jadi ini memang harus segera diperiksakan, dan memang bukan bisa jadi, wajib ya, segera diperiksakan ke dokter anak terdekat untuk memastikan bagaimana perkembangan kognitifnya. Berikutnya dok. Bismillah, saya khawatir jika anak saya mengalami speech delay. Stimulasi apa yang perlu ditekankan apabila anak usia 16 bulan belum bisa mengucapkan kata dengan jelas? Ia hanya mampu mengucapkan dada, dede, baba, tata. Apakah harus segera dilakukan intervensi? Jika iya, intervensi apa yang tepat? Jazakumullah khairan. Ini cocok dengan pembahasan kita malam hari ini. Jadi speech delay, kalau bahasa kita tentu terlambat bicara ya. Jadi tentu harus dicari kenapa terjadi speech delay. Dan secara garis besar, speech delay atau terlambat bicara itu selalu paling dominan dikaitkan dengan kognitifnya, dengan kecerdasannya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang speech delay, ada dua komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Apa itu reseptif? Apa itu ekspresif? Reseptif adalah memahami apa yang dibicarakan. Karena kalau bicara itu kan gak mungkin kalau bicara sendiri ya. Berbicara, berkomunikasi selalu membutuhkan lawan bicara. Dan ketika kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dalam posisi mendengar apa yang orang sampaikan kepada kita, itu berarti kita menggunakan reseptif. Mengerti apa yang orang sampaikan kepada kita. Atau bisa juga reseptif itu mengerti instruksi ya. Jadi kalau pada anak itu pada usia 16 bulan seperti Ananda ini, itu mengerti instruksi satu tahap ya. Misalkan ayo mandi, buka bajunya, sudah mulai berusaha untuk membuka baju. Nah seperti itu mengerti apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua apa tadi saya sampaikan adalah bahasa ekspresif. Ekspresif itu adalah kemampuan berbahasa mengutarakan kalimat, mengutarakan, menyampaikan keinginan sesuatu. Seperti saya, seperti ini, saya menggunakan ekspresif saya. Ya, menggunakan kemampuan ekspresif saya mengutarakan sesuatu yang ada di pikiran saya untuk disampaikan kepada para pendengar. Itu namanya ekspresif. Nah, tentu ketika kemudian gangguan itu terjadi pada reseptif, pada gangguan dalam memahami, gangguan dalam mengerti, ya bisa jadi tingkat kognitifnya juga di bawah rata-rata. Ya, atau yang diistilahkan sebagai intellectual disability atau disabilitas intelektual, di mana kemampuan IQ-nya di bawah standar, rata-rata IQ normal. IQ normal itu antara 90 sampai 110. Jadi kalau anak dengan gangguan reseptif, sangat mungkin IQ-nya bisa berada di bawah 90. Tapi tentu itu perlu tes IQ nanti untuk memastikannya. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau 16 bulan itu sudah mampu kemampuan bahasanya paling tidak 5-10 kosakata yang dia sudah pahami. 16 bulan tingkat kognitifnya mampu mengerti anggota tubuh. Ya, sudah bahkan mampu juga mengucapkan seharusnya. Nah, kalau tak hanya mampu mengucapkan dada, dede, baba, tata, inilah yang disebut babbling. Ya, babbling itu adalah kemampuan tahap berbahasa pada seorang anak, milestone di level usia 6-8 bulan. Jadi jelas kalau baru hanya menguasai ini, itu memang akan sangat mungkin ini mengalami problem ekspresifnya. Gangguan berbahasa ekspresifnya. Apakah harus segera dilakukan intervensi? Iya, jelas. Tentunya. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan intervensi, kita menunggu-nunggu terus, ya nanti bakal bisa ngomong, nanti bakal bisa bicara. Ternyata tidak semua itu bisa terwujud. Bisa jadi dia akan masuk ke dalam fase tadi yang saya sampaikan, disabilitas intelektual itu. Yang dimana kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata, nanti malah nggak bisa ngomong sama sekali. Intervensi apa yang tepat? Ya tentu intervensinya adalah terapi bicara. Ya, nah ini menentukan intervensinya ini, kita ending goalnya atau goal endingnya atau akhir targetnya, goal targetnya adalah terapi bicara. Berikutnya, Assalamualaikum dok, mau bertanya, bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan supaya anak tidak mengalami masalah pertumbuhan dari sejak di kandungan atau saat sudah lahir? Ya, ketika kita bicara tentang mencegah gangguan saat tidak mengalami masalah pertumbuhan pada anak, maka tentu itu dimulai saat kita akan mencari pasangan hidup. Ya, premarital counseling atau counseling sebelum menikah itu penting. Terlepas dari apa yang sudah Rasulullah SAW nasihatkan kepada kita, maka ketika engkau akan mencari pasanganmu, ya, maka pilihlah yang agamanya. Kalau itu saya kira akan dibahas lebih dalam nanti dari sisi agama oleh para asatidzah. Tapi yang saya tekankan adalah saya harus menyampaikan problem ini dari sisi kesehatannya. Di mana di situ kita dari awal sudah harus tahu bagaimana calon pasangan kita. Sehatkah dia? Jangan-jangan ada masalah, misalkan pada kasus anak dengan talasemia. Talasemia itu adalah gangguan pembentukan dari sel darah merah gitu ya. Atau bisa hemofili ya, gangguan pada pembekuan darah. Jadi anaknya kalau luka itu darah terus ngucur, enggak berhenti-berhenti darahnya. Itu bisa diketahui. Di mana pada seorang wanita misalkan hemofili gitu ya, pada wanita yang hemofili itu memang tidak terlihat, berbeda kalau dia laki-laki ya, kalau itu akan langsung bergejala. Nah, kita akan tahu ya, di beberapa negara luar negeri itu sudah menerapkan itu, sehingga ketika kemudian si istrinya ini memang ada masalah ketika di atalesemianya ya, misalkan dia memang ada riwayat transfusi, misalkan calon pasangan hidup kita, kita harus bijak itu, mengerti itu ya. Begitu pula tidak kalah pentingnya selama proses mengandung ya, nutrisi itu penting bagi istri ya, susu ibu hamil ya, makan yang bergizi, dan kemudian memang frekuensi makan juga harus baik. Jangan kemudian disamaratakan, misalkan seorang ibu ketika dia belum hamil dan sudah pas ada saat hamil, makannya tetap aja 3 kali sehari misalnya. Padahal dia dalam proses mengandung, yang tentu makanan yang dia makan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk janin yang dia kandung. Jadi tentu makanannya frekuensinya jauh lebih banyak, mungkin kapasitas makannya juga lebih banyak lagi. Dan tentu ada target naik berat badan pada ibu hamil yang harus tercapai, biasanya rata-rata 10 kg dari semenjak dia belum hamil. Ini tercapai tidak? Kalau tercapai, insya Allah bayinya pertumbuhannya juga akan bagus begitu. Nah, begitu pula kalau di bawah 10 kg, kita sudah bisa memprediksi mungkin pertumbuhan janinnya juga akan mengalami gangguan atau hambatan gitu. Baik, Dok. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau izin bertanya, Dok. Bagaimana kiat menambah berat badan anak? Anak usia 2 tahun 10 bulan. Berat badannya berkisar 10 kg, enggak nambah-nambah. Adakah kiat-kiat dan vitamin atau suplemen atau merek susu untuk penambahan berat badan, ya berat badannya? Dan amankah anak-anak diberi penambahan suplemen DHA untuk anak, untuk otak? Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini masalah nutrisi dan hampir 80% biasanya dokter anak selalu, dokter spesialis anak, problemnya anak susah makan ya. Nah, ini yang sehari-hari yang kita selalu temukan, ini kasus-kasus anak susah makan begini. Namun untuk memastikan di usia 2 tahun 10 bulan dengan berkisar 10 kg masih relatif normal ya dari sisi berat badan per usianya. Walaupun memang harusnya sekitar 11 sampai 12 kilo. Tapi tidak terlalu kurang untuk 10 kg. Nah, kalau tidak nambah-nambah atau nama bahasa ada di bahasa kedokteran yang namanya fluttering ya. Jadi menetap gitu grafiknya, tidak naik ya. Bisa jadi ini memang harusnya dipastikan juga ada masalah apa, kenapa dia tidak nambah. Nah, ini akan kita bahas insya Allah pada pekan kedua, tapi pada intinya secara umum ada problem infeksi atau ada non-infeksi kah pada anak ini sehingga anak tersebut tidak naik berat badannya. Bagaimana merek susu? Wah ya, saya tidak perlu sebutkan merek susu karena saya bukan supplier susu juga. Jadi saya kira tidak perlu saya sampaikan. Dan vitamin itu perlu kita berikan pada kondisi yang memang ada indikasinya. Tidak semua anak kemudian susah makan itu diberikan vitamin. Pada beberapa kasus dan contoh bisa saja vitamin tersebut bukannya efektif, malah justru tidak efektif. Ya. Dan amankah anak-anak diberi penambahan suplemen DHA? Ya memang harus. Dan yang lebih bagus adalah yang sifatnya natural ya, dari ikan-ikanan terutama ikan salmon. Ya, daripada memberikan vitamin, lebih baik konsumsi, banyaklah konsumsi anak-anak kita dengan yang sifatnya dari ikan gitu ya. Karena itu sangat lebih baik, lebih bagus lagi karena sifatnya alami gitu. Nah, ikan salmon sama ikan apa lagi? Yang ikan perairan dalam. Oh, perairan dalam ya. Ya, yang paling sering salmon itu yang paling tinggi sekali. Masya Allah. Baik, berikutnya bismillah, saya ya dari tempat tertentu ya, ingin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk mendidik anak agar disiplin dan bertanggung jawab sejak dini? Ya, sebenarnya mendidik anak itu disiplin dan bertanggung jawab, ya kita lihat dulu diri kita, disiplin enggak gitu, bertanggung jawab enggak gitu. Kalau kita nggak disiplin, nggak bertanggung jawab, ya susah juga mau memberikan contoh kepada anak kita. Karena role model ya, orang tua itu kan role model sebenarnya. Kalau orang tuanya bisa disiplin dan bertanggung jawab, ya tentu anaknya juga akan bisa disiplin dan bertanggung jawab. Ya gimana kitanya bisa memberi contoh apa enggak gitu? Ya. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya. Kenapa anak umur 4 bulan sering pup 1 hari sampai 5 kali? Bagaimana cara menangani bayi 4 bulan yang terkena batuk pilek dan kemudian umur berapakah bayi diajari duduk? Ya. Jazakumullah khair. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, sering pup 1 hari sampai 5 kali itu harus dilihat bagaimana konsistensinya ya. Mencret apa enggak? Kalau 1 hari sampai 5 kali di 4 bulan, ya tentu bisa jadi itu diare. Ya, kalau sudah diare tentu penanganannya beda lagi, harus ditangani diarenya. Dan kemudian umur berapa bayi diajarin duduk? Tadi saya sudah sampaikan, di 6 bulan itu harus sudah bisa duduk mandiri. Artinya duduk dengan sendirinya tanpa dibantu ataupun ada media tertentu untuk membantunya duduk. Sehingga penting di usia 4 bulan itu sudah mulai diajarkan bagaimana posisinya duduk. Itu ya. Nah, tentu bagaimana prosesnya menyiapkan anak supaya bisa duduk adalah yang paling ideal saat dia tengkurap. Jadi posisi kakinya tertekuk, ya, kemudian anak itu dipegang dari arah depan, didudukkan ke belakang. Itu jauh lebih efektif. Itu memberikan stimulasi bagaimana anak itu supaya dia bisa duduk. Nah, Dok. Berikutnya, bismillah, anak saya usia 3 bulan baru diimunisasi BCG. Qadarullah, karena lockdown, dan apakah tidak apa-apa, Dok? Mungkin belum diimunisasi ya? Ini belum diimunisasi atau sudah diimunisasi? Oh, sudah ya. Sudah diimunisasi, baru diimunisasi. Baru diimunisasi BCG. Qadarullah, karena lockdown. Oh, baru ya. Iya. Apakah tidak apa-apa, Dok? Dan kemudian untuk imunisasi selanjutnya, bagaimana, Dok? Tunggu satu bulan lagi, apa gimana, Dok? Iya. Di dalam pedoman imunisasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan, di situ disebutkan bahwa sebelum ada perubahan yang terbaru ya, disarankan di usia sampai maksimal 2 bulan BCG itu diberikan. Dan bahkan yang terbaru sekarang di usia 2 minggu sudah mulai diberikan imunisasi BCG. Nah, ini tentu menjadi terlambat ya ketika 3 bulan baru diimunisasi. Tapi saya kira karena sudah diimunisasi ya, tinggal dilihat reaksi alergi, reaksi bagaimana setelah diimunisasi. Apakah dia ada baik-baik saja atau ada mungkin agak membenjol sampai keluar nanah misalnya. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, saya kira segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagaimana imunisasi selanjutnya? Ya, imunisasi selanjutnya kalau udah 3 bulan harus dikonfirmasi nih, DPT itu sudah diberikan apa belum. Karena seharusnya DPT itu kalau dengan usia 3 bulan itu sudah DPT yang kedua. Kalau misalkan belum ya tentu harus dikejar ya, atau istilahnya namanya catch up immunization, yang itu diberikan DPT itu dikejar, mungkin baru masuk nanti di DPT yang pertama di usia 3 bulan ini. Gitu ya. Pada intinya Anda bisa mendownload ya di www.idai.or.id. Di situ tinggal diklik di search tentang jadwal imunisasi. Di situ lengkap sekali, bisa dibaca. Yang penting saya mengingatkan, tidak perlu khawatir ya, walaupun 3 bulan baru imunisasi BCG, tidak ada istilah terlambat kalau pada imunisasi. Semua tetap bisa dikejar, semua tetap bisa diberikan, dan tidak perlu kemudian merasa terlambat dan tidak bermanfaat. Itu yang harus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu, supaya anak Anda tetap mendapatkan imunisasi yang prima gitu ya. Nanduk. Berikutnya, anak saya umur 2 tahun 1 bulan tapi belum bisa lancar. Ya, belum bisa berbicara lancar. Berbeda dengan kakaknya, ketika 2 tahun sudah lancar, bisa memanggil abi, umi, dan kata-kata yang jelas. Sedangkan adiknya ini baru bisa memanggil orang tuanya, aba, ma, dan belum ada kata-kata lain yang jelas. Ya. Tetapi dia sudah paham semua yang kami katakan, sudah hafal semua anggota tubuh, tapi belum jelas menyebutkan nama-nama bagian tubuhnya. Ya, inilah tadi yang masuk sebagai penjelasan saya dengan kriteria gangguan bahasa ekspresif tadi ya. Ya, jadi belum mampu untuk bicaranya, walaupun dia sudah mengerti, reseptifnya bagus gitu. Nah, sebagai target nanti untuk memberikan stimulasi pada anak ini, ya tentu harus targetnya 10-15 kosakata dia pahami, dan mulailah dari kosakata yang sehari-hari yang dia dapatkan. Biasanya yang paling gampang itu mengajarkan anak untuk mengenal anggota tubuh dan melafalkannya. Itu yang paling gampang. Dan paling baik waktunya kapan? Pagi hari setelah bangun tidur. Ya, sambil kemudian bangun tidur, mungkin sedikit bermain di tempat tidur, sambil diajarkan melafalkan kata-kata, mengajarkan anggota tubuh, dan diminta dia untuk melihat kita menggerakkan bibir kita, mengucapkan mata misalnya, mata, ya, gigi, sambil kita menunjukkan gigi, dan dia menunjuk gigi dia sendiri, dan dia berkata untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu jauh lebih baik. atau mungkin misalkan pada saat sebelum tidur siang misalnya sambil diajarkan ini. Inilah yang namanya bentuk stimulasi. Tapi kalau memang ini targetnya tidak tercapai 10 sampai 15 kosakata itu, nah sudah tidak bisa stimulasi lagi karena di 2 tahun 1 bulan tadi ya sudah bisa mengucapkan dua kata yang dirangkai menjadi satu kalimat. Tentu harus mendapatkan intervensi dan intervensi itu biasanya nanti masuk ke terapi wicara. Berikutnya dok, anak saya usia 22 bulan, sampai saat ini belum bisa berbicara, hanya dua kata yang sering diucapkan, emah untuk makan dan eneh ya, kalau minta ASI. Tetapi jika diperintah, dia sudah mengerti seperti, ayo pakai sandal, dia mengerti. Apakah anak saya termasuk speech delay? Lalu terapi bicara seperti apa yang harus dilakukan? Apakah harus ke dokter saja? Ya, jadi ini tentu tadi ya, hanya baru dua kosakata saja, jauh dari target kosakata yang harus dikuasai dengan dua bulan lagi masuk ke usia dua tahun gitu. Tentu ini harus menjadi perhatian. Kalau sudah seperti ini, masuknya memang kegangguan bahasa ekspresif ya, bukan speech delay seperti biasa yang di awal saya sebutkan tadi. Dan tadi ya saya sudah sampaikan cara memberikan pengajaran yang baik adalah pada saat mengajarkan sesuatu yang melekat ya di anggota tubuhnya sambil dia kemudian melihat cara kita melafalkan kata-kata itu. Seperti anggota tubuh tadi, mata, gigi ya. Jadi kaki ya, seperti itu. Jadi si anak akan mengerti dan langsung bisa mempraktekkan, itu jauh lebih baik. Kalau dalam target 2 tahun itu juga belum ada perubahan, penambahan kosakata yang cukup berarti, ya segera harus ke dokter. Berikutnya, bismillah, bertanya dok, anak kami di usia 2 tahun 3 bulan ini masih belum dapat berbahasa selazimnya anak seusianya, hanya babbling sampai saat ini. Sebenarnya di bulan Maret saat usianya 2 tahun lalu, kami berencana melakukan intervensi pada anak kami di fisioterapi anak. Qadarullah, karena pandemi ini sampai sekarang rencana tersebut tertunda. Apakah kami harus segera ke fisioterapi dok? Ya, ini di usia 2 tahun 3 bulan, kenapa harus ke fisioterapi? Apakah ada problem gangguan motoriknya juga? Gitu ya. Kalau memang tidak ada problem gangguan motoriknya dan ini sifatnya hanya tadi ya, gangguan berbahasa ekspresifnya, reseptifnya masih bagus, ini saya tidak dapat informasi nih bagaimana dia mengerti apa tidak, anggota tubuh dia paham apa tidak yang tadi saya sebutkan berkenaan dengan reseptif, yaitu dia mengerti dan memahami instruksi, itu tidak disebutkan di sini. Tapi asumsi saya mungkin harusnya sudah paham gitu ya. Nah, kenapa harus masuk ke fisioterapi gitu? Kecuali kalau ada problem-problem motoriknya. Motorik kasarnya keganggu misalnya. Dia belum di usia 2 tahun 3 bulan ini masih hanya bisa duduk aja, belum bisa berjalan, belum bisa lari apalagi naik tangga misalnya. Nah, jadi ini harus dipastikan juga nih, kalau memang ada problem-problem itu mungkin memang idealnya ke fisioterapi. Tapi ketika problem berbicaranya ini bukan ditangani oleh fisioterapi, kecuali ada problem oral motornya, di mana problemnya itu terjadi di regio atau area daerah mulut dan sekitarnya. Nah, mungkin itu bisa masuk ke fisioterapi. Tapi pada intinya semua itu ditangani oleh terapis bicara gitu. Maka harus ke terapi bicara daripada ke fisioterapi. Baik, berikutnya bismillah. Anak saya 5 tahun 7 bulan. Belum lancar bicara, sudah saya Sudah saya takan bagaimana cara menanganinya. Takan itu apa ya? Tidak. Jadi maksudnya apa yang harus dilakukan gitu? Ya, mungkin begitu. Ya, kalau 5 tahun 7 bulan belum lancar. Jadi ayah bunda sekalian, ketika kemudian kita lengah, kita tidak waspada dan menunggu anak kita berbicara, nanti dia juga bisa bicara, yaitu risikonya ya, ini yang terjadi adalah di usia 5 tahun 7 bulan dia belum bisa bicara sama sekali. Jadi golden period atau katakanlah batas seorang anak masih kita harapkan dia bisa bicara itu di usia 4 tahun. Ketika di atas 4 tahun dia belum bisa bicara juga, akan semakin kecil kemungkinan dia bisa bicara. Mungkin nanti komunikasinya bukan dengan suara, tapi dengan menggunakan gestur atau body language-nya. Nah, itu sudah agak susah nanti ya. Jadi segeralah, jangan menunda-nunda. Karena tendensinya kalau anak 5 tahun 7 bulan belum bisa bicara, ini mesti ada gangguan kognitifnya yang berat. Ya, bisa jadi dia disabilitas intelektualnya bukan ringan sedang lagi, tapi mungkin sudah cukup berat gitu. Ini harus dipastikan juga, jangan-jangan juga belum bisa jalan kali. Ya, atau ada problem saat berjalan dan berlarinya. Artinya ada problem juga di motorik kasarnya gitu. Ada problem juga di sosial emosinya yang semuanya ini berkaitan dengan problem berbahasanya juga yang belum bisa bicara di 5 tahun 7 bulan. Saran saya segera pastikan ini ke dokter anak, spesialis anak, kalau bisa spesialis anak yang khusus tumbuh kembang, konsultan tumbuh kembang, dan lebih bagus lagi ke dokter saraf anak ya, untuk memastikan ini. Baik dok, berikutnya bismillah, mau bertanya dok, apakah anak di usia 1 tahun normal suka nyubit dan gigit orang? Dan sekolah heran. Ya, gigit dan nyubit itu bukan perilaku yang adaptif ya, itu perilaku yang amal adaptif, yang perilaku yang tidak sesuai gitu. Itu pasti dia akan, mungkin prosesnya dia melihat sesuatu. Bisa jadi dia melihat orang di sekitarnya, atau mungkin anak atau kakaknya yang lebih besar sukanya nyubit dan gigit, dan dia kemudian menirunya. Ya, ini tidak boleh dianggap remeh juga ya. Ini harus segera dikoreksi, nyubit dan gigit itu. Bisa jadi nanti akan berkembang lagi perilaku yang maladaptif itu, yang tidak tepat itu kepada yang lain ya. Nanti bisa jadi habis gigit dia suka ngeludah tuh. Ya harus hati-hati. Segera dikoreksi, jangan kemudian dibiarkan seperti itu. Dan tentu untuk mengoreksinya juga, yang anak ini lihat itu harus dikoreksi. Jadi kakaknya misalnya juga suka nyubit dan gigit, atau dia mungkin main ke anak tetangga gitu ya. Kita dilihat anak tetangganya itu, dia suka ngeliat temennya di tetangganya itu, atau kakaknya yang ada di anak kecil juga yang di tetangganya itu sukanya nyubit dan gigit, ya jangan suka bermain ke situ. Itu belajar dari meniru ya mereka. Iya, karena nggak mungkin kan suka nyubit gigit kalau nggak dia lihat gitu. Berikutnya dok, isolasi mandiri 14 hari dari daerah terjangkit, apakah masih berlaku pada penerapan new normal yang sekarang ini ya dok? Soalnya sedikit kerepotan juga ketika pulang safar dari zona hijau, tidak terapkan isolasi, namun ketika daerahnya berubah lagi menjadi zona kuning, diterapkan isolasi, terus seperti itu. Jadi safar harus menunggu zona hijau dulu, barakallahu fikum. Ya ini, kalau bicara COVID-19 juga. Ya, nanti aja dok. Bukan, harus saya bahas ini. Oh, ini harus saya bahas, karena penting. Ini pusing juga kita ya, alhamdulillah. Jadi gimana ya? Barusan Satuan Gugus Tugas COVID-19 kita melaporkan penambahan yang cukup signifikan dalam 24 jam terakhir, sejumlah 1.358, jadi kisaran hampir 50.000 sekarang. Masya Allah. Ya, untuk kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan Cirebon sendiri sekarang sudah berubah zonanya, zonasinya, yang tadinya hijau sudah mungkin kuning lagi dengan ditemukannya 3 kasus baru di Kelurahan Sunyaragi. Ya, jadi ini perlu perhatian bagi kita semua, hati-hati ya, jangan kemudian menganggap remeh dengan hal ini. Selalu masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, physical and social distancing, selalu terapkan itu. Ya, kemudian penambahan dari terkonfirmasi positif karena memang gencarnya pemerintah kita melakukan rapid test ya, dan maupun PCR tentunya, PCR ya. Ya, tapi kalau kita bandingkan itu sekitar, masih negara kita sangat rendah sekali dibandingkan negara tetangga ya, hanya baru mampu mendeteksi 2.500-an kasus dari 1 juta orang yang akan kita targetkan untuk dilakukan rapid test dan PCR itu. Artinya, saya nggak kebayang tuh, kita dengan 2.500 saja, dengan 1 juta orang target itu, kita udah nyampe 1.358. Bayangkan kalau kemudian 1% saja dari, atau katakanlah 2, ini kan 2,5 ya, 2,5% dari 1 juta. Kalau ini betul-betul dilakukan dengan masif, saya nggak kebayang tuh berapa puluh ribu lagi ya, mungkin bisa kita langsung sekali satu malam bisa ketemu 5.000 orang kali. Uang sekarang yang baru 2,5% aja dia sudah 1.500, 1.300-an. Gitu. Jadi ya inilah yang perlu kita nalar tuh di situ gitu. Ya, hati-hatinya tuh di situ. Jadi yang penting menjaga diri kita ya. Iya. Ya, baik. Berikutnya, bismillah. Mohon maaf, anak yang satu dan ketiga diimunisasi. Dan yang ketiga, dan yang kedua tidak diimunisasi. Ternyata dari fisiknya, nomor dua itu kecil. Apakah itu benar karena pengaruh imunisasi, dok? Yang kedua tidak diimunisasi dan ternyata dari fisiknya nomor dua kecil. Apakah itu benar karena pengaruh imunisasi? Anak yang satu dan tiga diimunisasi. Yang kedua tidak diimunisasi. Ternyata dari fisiknya, bro. Waduh, ini bahaya ini. Bahaya ya. Apa anak yang satu dan ketiga diimunisasi apa? Oh, maksudnya karena pengimunisasi. Ya, jadi gini, harus dipahami dengan baik bahwa imunisasi itu kan termasuk untuk memberikan pertumbuhan yang teroptimal buat anak kita gitu. Jadi jangan kemudian kita lewatkan imunisasi itu gitu. Tapi harusnya tidak serta-merta juga kemudian karena kecil itu karena imunisasi saja. Banyak faktor yang berpengaruh. Bagaimana nutrisinya, bagaimana stimulasinya pada si anak tersebut gitu ya. Nah itu yang harus jangan dilewatkan juga. Bisa jadi ada problem gangguan organ juga yang terjadi pada anak yang kedua misalnya. Misalkan ada gangguan menelan atau mungkin ada infeksi yang tidak ketahuan yang berbeda dengan anak pertama sampai ketiga. Ini harus dipastikan di situ gitu. Ya. Berikutnya dok ya. Bismillah, maaf dok, anak saya sempat jatuh waktu kecil, mendarat bagian kepala, pernah mendarat tulang punggungnya bagian bawah pinggang, ya, tulang punggung bawah pinggang, sempat terlambat jalan dan sekarang kurang jelas dalam berbicara, apa yang bisa dilakukan? Jazakumul khairan. Ya, ini harus segera ya, kenapa itu, usianya berapa gak disebutkan? Ya. Kalau tidak disebutkan, bisa jadi ini udah cukup besar kelihatannya. Segera dibawa ke dokter anak terdekat. Kenapa kok bisa, apa problemnya? Karena efek ada gangguan, misalkan problem di kepala akibat jatuhnya itu. Ada beberapa kasus juga akibat perdarahan kepala yang tidak terlihat dengan baik, apa maksudnya tidak ketahuan gitu ya. Bisa jadi ada penggumpalan misalnya di darah di bagian otaknya dan seterusnya. Yang saya pastikan harus dipastikan lagi gitu, dilihat lagi nih masalahnya di mana gitu ya. Karena tentu dengan hanya sekelumit informasi ini bagi saya kurang tepat juga kalau memberikan arahan yang tidak sesuai gitu ya. Baik dok. Berikutnya, anak saya sekarang baru berumur 10 bulan dan sekarang sedang hamil lagi usia 2 bulan. Maksudnya berarti istrinya ya, atau beliaunya. Apakah ketika sedang menyusui dalam keadaan hamil bisa menghambat perkembangan janin? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jadi kalau pada usia ibu hamil, ibu itu masih, misalkan begini, ini kan kasusnya dia punya anak di usia 2 bulan, tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba ya, sudah proses hamil lagi gitu kan ya, 10 bulan gitu ya, 10 bulan dan hamil lagi di usia 2 bulan. Nah secara otomatis ketika ibu dalam kondisi seperti ini, ya, hormon prolaktin yaitu hormon menyusunya pasti akan turun, ya, dan otomatis tidak akan bisa menyusui lagi. Karena kalau kemudian dipaksakan menyusui, itu akan berefek kepada pertumbuhan janinnya juga menjadi keganggu, ya, karena prolaktin itu bertolak belakang dengan hormon estrogen dan progesteronnya. Sehingga kalau dalam kondisi progesteronnya dia aktif, prolaktinnya juga pasti akan turun gitu. Hormon menyusui juga akan turun. Maka tanpa Anda memberhentikan menyusui pun otomatis enggak akan keluar sendiri ASI-nya. Berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Salam. Maaf izin bertanya dok. Saya memiliki anak kembar umur 14 bulan. Salah satu anak saya sangat sulit untuk diberikan makan sejak 1 bulan ini. Ketika saya beri makanan, ia hampir selalu menolaknya dan sudah dicoba jenis makanan-makanan, namun masih sulit untuk mau makan nasi ataupun bubur dan lauk. Bisa sehari hanya makan 3-5 suap saja, akan tetapi sering minta minum ASI. Saya disarankan coba beri kurkuma, tapi belum berhasil. Mohon sarannya untuk menstimulasi anak untuk makan. Terima kasih. Ya, jadi harusnya makan itu merupakan suatu kenikmatan ya, bukan suatu beban. Itu dulu yang harus dipahami oleh orang tua. Ya, jadi buatlah kondisi di mana ketika Anda memberikan anak Anda makan itu dalam posisi anak itu menikmati makanan yang Anda buat, yang makanan yang Anda berikan. Jadi dengan asumsi seperti itu, anak pun akan merasa sense-nya atau auranya itu akan terasa bagi si anak gitu. Berbeda kalau kemudian Anda sudah menyiapkan, mempunyai sugesti bahwa nanti gak mau makan lagi, itu biasanya aura itu atau persepsi itu juga akan ditangkap oleh anak, sehingga dia akan melakukan aktivitas perilaku yang seperti tadi, menolaknya, menggeleng-geleng kepala, kemudian berpaling, tidak mau makan, dan seterusnya. Nah, tapi tidak perlu khawatir juga, setiap anak pada dasarnya harusnya dia akan mau makan gitu. Karena siapapun makhluk hidup dia butuh makan. Itu dulu yang Anda menjadi dasarnya gitu. Jangan sampai kemudian cemas juga yang terlalu berlebihan, sehingga efeknya mungkin karena ini masih ASI, ASI-nya ibunya juga jadi berkurang gitu. Tidak perlu khawatir. Ya. Dan yang kedua, tentu harus dievaluasi bagaimana pola Anda memberi makannya. Ya, waktunya, timingnya, tata cara pemberian makannya. Ya, pada beberapa kasus kadang anak itu suka diberikan gambar-gambar atau video-video tertentu misalnya. Ya, yang sering saya temukan di ruang praktek saya. Jadi itu yang juga akan mengakibatkan anak terdistraksi gitu. Tidak mau makan, maunya nonton atau melihat gambar-gambar tertentu, misalkan di majalah dan seterusnya. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, jika anak laki-laki umur 14 bulan belum bisa berdiri sendiri, baru bisa merangkak dan merambat, berat 7,4 kg. Apakah yang harus distimulasi atau distimulus ya dok, supaya bisa berjalan sendiri? Apakah karena kurang nutrisi? Kebetulan makannya juga cepat bosan. Jazakumullah khairan. Ya. Ya, tadi 14 bulan itu sudah harusnya sudah bisa berlari ya, lari-lari, sudah bisa dia belajar berlari di 14 bulan. Jadi red flag-nya atau bendera merahnya kalau sampai 15 bulan belum bisa berjalan juga, ya, tapi jangan nunggu sebulan lagi, harusnya segera ini. Ya, segera dilakukan intervensi, yang bukan lagi stimulasi. Karena kalau dengan kondisi baru merangkak itu merangkak antara usia 7-8 bulan. Berarti sudah ada sekitar 6-7 bulan dia terlambat gitu ya. Ya, harus segera dilakukan intervensi. Memastikan kondisi Ananda seperti apa tentu perlu dibawa ke dokter spesialis anak gitu untuk memastikannya. Apakah karena kurang nutrisi? Iya juga, karena 7,4 kilo 14 bulan ya kurang itu. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa pengaruh pertumbuhan yang kurang baik dalam hal nutrisi yang kurang tepat itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Itu saling bersinergi antara perkembangan mempengaruhi pertumbuhan, pertumbuhan juga akan mempengaruhi perkembangan. Makanya tidak bisa kemudian kita hanya melihat salah satu sisi saja. Nah, berikutnya, anak kami usia 10 bulan, kaki kanan lebih besar atau lebih gemuk dari kaki kiri. Mulai terlihat di waktu umur 3 bulan. Tapi untuk gerakan normal, merangkak, jalan dengan berpegangan. Apakah ini penyakit atau nanti makin tambah umur jadi sama dok? Nah, ini harus diperiksa kalau ini Maya. Ya besarnya seperti apa? Ya gemuknya itu gemuk yang bagaimana maksudnya ya? Ya ini kan membayangkan, sesuatu yang membayangkan itu kalau tidak aktual nanti bisa salah dalam hal penjelasannya gitu. Ya. Berikutnya, dok anak saya yang kedua sewaktu usia 6 bulan sempat defisiensi zat besi, sudah cek lab, masalah berat badan dan juga susah makan, lalu diberi zat besi 2 bulan. Anak ketiga juga masalah makan dan berat badan tapi tidak defisiensi zat besi. Sekarang anak keempat alhamdulillah nafsu makan baik, Apakah perlu dan bisa diberikan suplemen zat besi tanpa konsultasi dengan dokter anak untuk mencegah masalah tumbuh kembang seperti kakaknya? Sekarang usia 9 bulan, berat badan 8,5 kg. Mau konsultasi ke dokter, tapi mengurangi keluar rumah di masa pandemi ini. Jazakallahu khairan. Ya, anemia itu ada tahapannya. Ya, yang paling berat itu kalau sudah masuk ke dalam defisiensi, sudah kekurangan zat besinya, cadangan besinya sudah betul-betul habis gitu ya. Nah, ini tentu harus ada parameternya, tidak serta merta karena dia anemia terus kemudian kita menterapi sendiri, enggak juga. Ya, dan yang dalam proses terapi itu butuh indikasi, harus ada indikasi yang jelas. Selama belum ada indikasi yang jelas, sebaiknya tidak melakukan terapi sendiri atau suaterapi. Ya. Dan tetap namanya suplementasi itu yang paling baik adalah yang sifatnya alamiah. Ya, dari makanan tentunya, bukan dari obat-obatan. Ya, dari makanan tuh banyak ya, misalkan dari daging ya, yang sifatnya dari hewani ya, dari nabati itu seperti bayam, itu juga bisa diberikan kepada anak kita. Jadi tidak selalu harus diobati gitu, kecuali kalau memang sudah tahapnya tahap defisiensi besi. Nah, yang menentukan defisiensi besi atau tidak ya tentu harus dilihat secara klinisnya dan bisa didukung dengan pemeriksaan laboratoris gitu. Berikutnya dok. Bismillah, Afan dok, bertanya lagi. Ciri-ciri gangguan kognitif perkembangan anak itu seperti apa saja? Apakah erat kaitannya dengan gangguan kognitif ini dengan autisme? Dan apakah autisme itu bisa disembuhkan? Jazakallahu khairan. Ya, wah, bicara autisme panjang ceritanya. Panjang banget. Dan ini memang mas topik yang sangat menarik sebenarnya, autisme. Gangguan kognitif, tadi saya sudah sampaikan bahwa gangguan kognitif itu gangguan kecerdasannya ya, gangguan reseptifnya. Dan tentu ketika kita bicara gangguan kognitif, ini kembali lagi kepada penjelasan saya sebelumnya ya, yang masuk ke dalam kriteria disabilitas intelektual tadi. Dan dari penelitian yang terbaru, gangguan kognitif atau kecerdasan di bawah rata-rata ini memang terjadi pada anak-anak autism spectrum disorder. Ya, sangat tepat memang, dan hampir sebagian besar 80% disabilitas intelektual pada anak-anak penyandang autism spectrum disorder itu adalah disabilitas intelektual yang berat. Yaitu yang kadar IQ-nya antara 25 sampai 30 poin. Dan apakah autisme itu bisa disembuhkan? Jadi kita kalau bicara autisme bukan kayak bicara anak dengan sakit batuk pilek panas demam sesak ya. Jadi bukan istilahnya bukan sembuh. Makanya autisme itu tidak kita katakan pasien, tapi kita katakan penyandang. Ini penyandang autisme itu, yang artinya dia akan disandang autisme itu seumur hidupnya. Ya, itu yang perlu dibedakan. Jadi kalau kita bicara autisme tidak bicara sembuh tidaknya, tapi bicara tentang bagaimana perilaku dan problem autisme itu bisa dikoreksi, sejauh mana bisa dikoreksi problem autismenya itu. Kalau dikurangi bisa dok? Ya kan namanya dikoreksi. Bagaimana tanda anak apa nih stunting ya? Bagaimana tanda anak stunting? Karena anak saya memiliki postur tubuh yang lebih pendek dari teman seusianya. Untuk makan, anaknya sangat doyan makan. Badannya juga termasuk berisi. Apakah ada asupan makanan khusus untuk pertumbuhan tinggi anak? Dan bolehkah anak diberi nutrisi untuk penambah tinggi badan? Usia anak 8 tahun. Ya, sayang tidak disebutkan berapa tingginya. Ya, ketika Anda bicara tentang stunting, ya tentu harus disertakan berapa tingginya. Karena stunting itu adalah perawakan pendek, kan? Ya kalau dengan 8 tahun tentu harus dipastikan berapa tinggi badannya. Minimal berapa dok kira-kira dok? Ya harusnya sampai udah di atas 100 lebih itu ya. Ya udah mendekati sekitar itu. Nah, harus dipastikan gitu. Nah tidak harus kemudian di semuanya dikasih suplemen segala macam ya. Selama makannya yang sudah baik secara naturalnya, secara alamiahnya bagus, ngapain mesti dikasih suplementasi gitu. Kalau susu dok? Susu bagus. Apa saja susu banyak kan ya? Yang susu-susu. Itu mempengaruhi tinggi apa? Tinggi badan juga. Oh, jelas, jelas. Susu, daging itu mempengaruhi ya. Dan konsumsi daging dan susu di negara kita itu hanya seperdelapannya mungkin dengan negara-negara di Eropa sana. Makanya kita lihat, maka betapa anak-anak kita sendiri juga ini, terutama daging ikan gitu ya. Ya itu sangat rendah sekali gitu. Padahal sangat penting sekali ikan. Oh iya banget. Masya Allah. Terutama untuk otak ya dok. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Masya Allah. Kemudian bismillah, assalamualaikum dokter, mau bertanya, bagaimanakah mengatasi anak usia 11 tahun yang susah konsentrasi ketika belajar dan ketika dia beraktivitas, dan juga belajar tangan dan kaki selalu mengeluarkan air yang berlebihan, dan juga belajar tangan dan kaki selalu mengeluarkan air yang berlebihan, mungkin keringat ya, dan itu sejak kecil, mohon arahan dan solusinya dok, jazakumullah khairan. Jadi tadi ya, ini susah konsentrasi itu kan berarti gangguan belajar sebenarnya, kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu ada dua, kesulitan belajar spesifik dan kesulitan belajar yang non spesifik. Yang spesifik tadi masuknya kepada disabilitas intelektual tadi ya, yang non spesifik. Yang spesifik itu masuknya ke disleksia. Disleksia itu adalah gangguan belajar yang sifatnya ditandai dengan salah satu diantaranya tadi itu. Susah konsentrasi ketika belajar ya, performa di sekolahnya buruk padahal anaknya pinter, itu yang sering sekali melekat erat dengan disleksia. Nah, bisa jadi nih anaknya juga ada gangguan self confidence-nya, gangguan kepercayaan dirinya ya, mungkin dia akan sulit belajar membaca, membaca buku juga susah gitu ya. Bisa jadi terus efeknya muncul di tangan dan kakinya, selalu mengeluarkan air yang berlebihan. Itu solusinya apa ya? Segera dipastikan ini, segera ke dokter ya, segera ke dokter anak khusus tumbuh kembang, memastikan itu. Jangan sampai problem disleksianya ini makin lama makin bertambah berat, nanti anak tidak akan bisa bertambah maju kemampuan belajarnya. Baik. Berikutnya dok, bismillah, mau tanya dok, bagaimana dengan anak usia 8 bulan tapi ketika digendong belum bisa tegak, masih lemas, tapi bagian kakinya kuat, apakah harus cek DSA? Iya jelas, harus cek ke DSA. Jadi apalagi kalau bagian kakinya kuat, jangan-jangan ini yang disebut sebagai proses meningkatnya tonus otot atau hipertonia, hipertonus ya. Nah, ini kalau tanda-tandanya seperti ini bisa jadi merupakan salah satu penanda masuk kepada cerebral palsy. Ya, jadi harus segera diperiksakan ke dokter anak gitu. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 7 bulan. Dikasih makan bubur dengan merek tertentu, bagus tidak dok buat pertumbuhan? Dan bagusnya diberi makan apa dok? Ya, 6-7 bulan itu memang masih mungkin dikasih bubur susu ya. Tapi saya kira udah mulai harus naik tekstur, tidak boleh cair lagi, sudah lebih padat gitu. Sudah lebih padat, sudah lebih ada tekstur yang lebih meningkat lagi sehingga tidak cair ya. Karena nanti di 9 bulan sudah mulai masuk ke bubur tim ya, nih 8 bulanan gitu ya, bubur tim, dan 9 bulan nanti masuk ke nasi ke nasi tim gitu. Berikutnya dok, berapa usia anak untuk mulai bisa berbicara dok, dan berapakah berat dan tinggi anak umur 1 tahun 3 bulan untuk disebut kategori normal? Jazakallahu khairan dokter. Ya, jadi kalau untuk 1 tahun 3 bulan ya, dari kalau misalkan berapa usia anak untuk mulai berbicara, dari usia 6 bulan harus sudah bisa babbling ya, sudah bisa ba-ba-ba-da-da-da-ta-ta-ta-da. Kalau 1 tahun 3 bulan itu sudah bisa kata-katanya, sudah kosakatanya sudah cukup banyak. Bisa 3 sampai 5 kosakata yang harus dia sudah tahu gitu ya. Dan biasanya dari bapak, ibunya, ya, manggil ayah, bundanya gitu. Berat badannya antara 1 tahun 3 bulan antara 10 sampai 11 lah ya. Kisaran itu untuk dari berat badannya. Ya. Berikutnya, anak waktu kecil sering jatuh kepalanya dulu ya. Jadi sering anak waktu kecil sering jatuh kepalanya dulu. Sekarang sudah umur 7 tahun. Kalau mau tidur pasti berguling-guling dulu supaya bisa berguling-guling dulu bisa sampai muter-muter. Kalau enggak kepalanya saja yang diguling-gulingkan ke kanan atau ke kiri. Apakah hal itu wajar? Jazakallahu khairan. Wallahualam. Tahu ini pertanyaannya. Ya, berikutnya. Maaf dok, mau bertanya. Anak kedua saya sekarang 11 bulan, jalan di usia 9 bulan. 11 bulan dan sudah bisa jalan di usia 9 bulan. Dengan motorik kasar lainnya terlewati dalam waktu singkat. Apakah ada resiko? Misalkan pertumbuhan tulang atau lainnya. Jazakumullah khairan. 11 bulan, jalan di usia 9 bulan. Maksudnya yang gimana ini? Bukannya sekarang 11 bulan jalan di usia 9 bulan berarti bagus. Bagus kok. Lebih cepat dari waktunya. Enggak apa-apa. Dan ya. Motorik kasar lainnya terlewati dalam waktu singkat. Nah, ini harus dijelaskan motorik kasar yang terlewati itu apa saja. Apakah dia tidak duduk, kan enggak mungkin. Seorang anak ketika dia berjalan pasti duduknya sudah benar, sudah kuat. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah di 9 bulan saat dia berjalan itu jalannya sudah benar di usianya. Ya, apakah betul jalan atau hanya sekedar dibuat jalan dalam tanda kutip. Nah, ini yang kayak gini harus dipastikan juga nih. Kayak gini kan nebak-nebak namanya ya. Sesuatu yang nebak-nebak tidak akan bisa diberikan jawaban yang pas nantinya. Harus lengkap ya, dok ya? Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai masalah mata ketika malam hari kurang begitu jelas. Kalau di kegelapan, gimana cara mengobatinya untuk jalur alternatifnya? Iya, saya juga kalau malam nggak jelas kalau gelap juga. Ya gelap ya? Iya, kalau gelap gue memang nggak akan bisa lihat sih. Harus terang ya? Harus nyalain lampu dulu. Masya Allah. Apa mungkin ini dok, ketika ada yang maghrib, nggak jelas itu dok? Seperti rabun ayam. Iya kan, al-jawabu ma'asual. Masya Allah. Nah. Pertanyaan terakhir dok. Wah, ini pertanyaan syariah ya? Nah, ini... Ustaz yang jawab. Sebentar. Harus Ustaz yang jawab. Ya. Terakhir, Bismillah, izin bertanya dok. Anak saya usia 1 tahun, aktif sekali sampai tidak berhenti bermain. Apakah normal dok? Jazakallah khairan. Maksudnya berhenti bermain, tidak berhenti bermain. Jadi mungkin hiperaktif dok. Kalau main sih wajar dok ya. Ya, namanya anak setahun memang harus aktif. Oh iya. Iya dok. Jadi tidak berhenti bermain wajar dok ya. Maksudnya tidak berhenti bermain tuh apakah dia 24 jam main terus atau bagaimana? Ya, jadi kalau 24 jam nggak berhenti bermain, saya kira kok nggak cocok dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi maksudnya mungkin saya juga nebak-nebak nih bagaimana pengertian tidak berhenti bermain tuh. Ya, yang namanya aktivitas anak di usia setahun. Itu ya sudah dia belajar berjalan, sudah exploring, sudah beberapa tempat dia datengin misalkan ya untuk mencari tahu ini apa gitu ya. Tapi pada intinya kalau dalam masa proses 1 tahun ini dia tidurnya masih bagus, kualitas tidurnya masih bagus ya, makan minumnya masih bagus, artinya ya memang sehat anaknya gitu. Iya. Yeah. Saya kira itu. Baik dok, Masya Allah sangat... Banyak sekali faedah yang dokter berikan, termasuk pertanyaan yang dijawab. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dok, sebagai penutup, barangkali dokter ingin memberikan tambahan untuk kita sebagai pengetahuan yang penting untuk kita semuanya. Assalamualaikum, dok. Ya, intinya dari saya, apa yang saya sampaikan di awal bahwa waspadai perkembangan anak kita, jangan sampai kemudian ada hal-hal tertentu tadi sampai usia 5 tahun sekian belum bisa bicara itu... saya kira akan sangat fatal sekali ya. Maka kenali perkembangan anak dengan baik, tumbuh kembangnya, terutama perkembangannya, dan tentu dengan kita mengenali itu akan mampu juga kita segera mengambil langkah-langkah tertentu dan penerapan itu jauh lebih baik dan solusinya jauh lebih maksimal bagi anak kita, sehingga tidak sampai jauh ketinggalannya, bahkan yang berefek akan makin berat nanti perkembangan ke depannya gitu. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Dr. Aditya. Semoga diberikan pahala yang banyak, yang besar, karena memberikan kepada kita wawasan dan pengetahuan yang sangat penting. Dan kaum muslimin, sampai di sini dulu konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Pratama, dan semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Dan terutama atensi Anda yang belum dibacakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lain kali bisa disampaikan kembali. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sampai jumpa 2 minggu ke depan ya dok. Insya Allah. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Pratama, SPA. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri dari ruangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.